Berislam itu sebetulnya bukan soal ibadah-ibadah simbol itu, bukan. Ibadah-ibadah simbol itu urusan kamu sama Allah pribadi. Tapi beragama bukan yang itu. Jadi hakikat beragama itu pada ta'amul, pada interaksi. Orang ini beragama atau tidak beragama dalam interaksi sosial, di situ kelihatan beragama. Kamu gak usah ceritakan, saya itu kalau malam tahajud, saya itu baca Qur'annya satu juz satu hari. Itu urusan kamu sama Tuhan kamu. Dan itu tidak bermakna sedikit pun dalam agama di tingkat sosial. Misalnya kamu punya calon presiden suka puasa. Misalnya. Itu tidak menandakan agamanya. Ya, itu tidak menandakan agamanya. Agama itu tidak diukur dari itu. Bayangkan, nih, digambarkan, meninggalkan seharga satu danik yang haram, sudanik, jadi pecahan mata uang di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan ada dinar, ada dirham, paling kecil itu danik. Danik itu ada yang dari emas, ada yang dari perak. Nah, yang paling rendah mata uangnya danik itu kalau sekarang kira-kira 4.000 rupiah. Kamu tidak makan haram satu danik, meninggalkan makan haram satu danik, itu nilainya lebih dari sekedar, lebih dari 70 kali berhaji setelah berhaji Islam. Ini ada barang haram, nilainya 4.000 rupiah. Kamu gak mau mengambilnya, kamu tidak mau memakannya. Karena ini haram. 4.000 rupiah. Dia ada recehan 4. Kecil gak itu nilainya? Ambil aja lah. Kamu menghindari satu danik, maka nilai ibadah kamu di hadapan Allah, nilai agama kamu di hadapan Allah, lebih dari 70 kali berhaji setelah haji Islam. Jadi haji Islam itu kan haji yang pertama. Ya. Nah setelah itu kamu berhaji lagi 70 kali. Nilai ibadah kamu 70 kali haji setelah haji Islammu enggak akan sebanding dengan nilai agamamu gara-gara kamu tidak mau makan uang haram 4.000 itu. Itu agama. Itu nilai sebuah beragama. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mampukan kita menjadi orang yang beragama. Bukan hanya orang yang berilmu agama. Jadi kalau beragama tanpa wara', wara' itu menghindari yang dibolehkan, khawatir terjerumus kepada yang dibolehkan. Jika kamu melakukan itu, berarti kamu sudah beragama. Tapi kalau kamu punya ilmu agama tapi tidak wara', maka agama kamu cuma sebuah wawasan pengetahuan. Bukan orang yang sedang beragama. Nah di ayat ini makanya diajarkan masalah salah satu bentuk wara'. Apa bentuk wara' itu cara beragama? Wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dipelihara dari syuhunnya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Apa itu syuhun? Syuhun itu sebutannya bukan kekikiran. Syuhun itu orang yang banyak maunya. Kalau sudah punya mau, enggak ada yang bisa menghentikan dia. Dan kalau dia sudah punya, pelit sepelit-pelitnya. Itu namanya syuhun.